Akhir nada lagu terdengar bagai desah rindu, desah resah sentuh lamunanku. Sentuh anganku, sentuh rinduku. Malam sunyi niang, angan-angan masa silam menjelma bayanganmu. Tiba-tiba datang bagai rembulan di sapu awan. Tiba-tiba datang.